Cuaca panas gini bikin lemas gak sih, Besti? Heleh, anak muda panas doang langsung lemas. Biar tetap semangat, minum yang seger-seger dulu dong. Nih, Fruto. Apa tuh? Enak banget, Besti. Seger-seger kimochi. Fruto, minuman anak muda masa kini tinggi vitamin C dengan pilihan varian rasa buah premium Jepang seperti sumo orange, Japanese mango, dan white strawberry. Manisnya pas, gak bikin batuk karena menggunakan gula asli. Besti, habis nih. Mau lagi dong? Yeay, belilah. Cuma 1000-an. Fruto, seger-seger kimochi. Produk tersedia di toko dan outlet terdekat, marketplace Tokopedia atau Shopee Intra Official Shop. Diproduksi oleh PT Intra Food Singabera Indonesia.